Iman terakhir wahwa ya cuma kultur. Oh iya ya, cuma kultur. Oh iya belum nih. Oh yang semua kultur doang. Cuma kultur wahwa. Cuma kultur wahwa. Rompol lagu insyaallah. Kemudian saya katakan kata Ibnu Hisham dalam matan wahwa khabarun wa qolabun wa insyaallah. Dia salam itu terbagi kepada tiga bagian, khabar, qolab dan insya. Ada yang berupa khabariyah, ada yang qolabiyah, ada yang insyaiyah. Wa qulu kama in qasamatil kalimatu ila thalathati anwa'in ismun wa fi'lun wa harfun kadzalika in qasama kalamu ila thalathati anwa'in khabarun wa qolabun wa insya. Saya katakan dalam syarah bagaimana kalimat itu terbagi kepada tiga bagian, isim, fi'il dan huruf, maka demikian pula salam terbagi kepada tiga bagian, khabar, qolab dan insya. Wa dhabitu dhalika annahu imma an yahtamil at-tasdiqa wa at-takdziba aula. Dan batasannya adalah bahwasanya kalam itu ada kalanya dia mengandungi tasdiq, pembenaran, wa at-takdzib dan juga pendustaan, bisa dikatakan shadaqah, bisa dikatakan kadzdzab. Aula ada kalanya tidak bisa ya demikian. Kalam ada kalanya dia bisa mengandungi tasdiq dan takdzib, pembenaran dan pendustaan atau tidak. Fa'inih tamara huma fawal khabar. Kalau kalam itu bisa mengandungi tasdik dan takdir, maka dia disebut dengan khabar ya. Contohnya qama zaidun, ini bisa mengandungi tasdik, kadzabta bisa kan, ataupun sadaqta kalau betul. Qama zaidun jadi katakan kan kadzabta ataupun sadaqta. Sadaqta kalau betul, kadzabta kalau salah. Wa ma qama zaidun, dia tidak berdiri, ini juga bisa dikatakan katanya sadaqta ataupun kadzabta. Itu namanya khabar, khabariyah. Wa in lam yahtamil huma fa imma an yata'akhkhara wujudu ma'na an wujudi lafzin aw yaqtarina. Apabila kalam itu tidak mengandungi tasdik dan takdzib, tidak bisa menerima tasdik dan takdzib, maka ada kalanya kalam itu yata'akhkhara wujudu ma'nahu an wujudi lafzin. Adanya makna itu belakangan setelah adanya lafaz. Lafaz dulu baru setelah itu datang maknanya. Imannya tak akhiru juru makna anu juri lafzi. Ada kalanya diakhirkan adanya makna itu dari adanya lafaz, atau ada kalanya berbarengan antara adanya lafaz dengan adanya makna. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Contoh idrib. Ya, idrib pukullah. Wala tadrib, jangan kau pukul. Hal ja'aka Zaidun, apakah Zaid telah datang? Di sini makna dengan lafaz bersamaan atau yang mana duluan? Lafaz duluan kan idrib, pukullah. Setelah itu baru terjadi apa maknanya? Pemukulan. La tadrib, jangan dipukul. Ya, setelah itu baru terjadi apa? Adamu ad-darb. Hal ja'a Zaidun, apakah Zaid telah datang kepadamu? Ya. Harus setelah itu maknanya muncul. Wa in iqtarana fa huwa al-insya. Kalau bersamaan antara adanya lafaz dengan adanya makna, maka itu disebut dengan insya. Insya. Kaqaulika, seperti ucapanmu kepada budak, anta hur. Ketika diucapkan ucapan ini langsung terjadi ketika itu juga yang namanya al-hur, al-hurriyah bagi budak itu. Anta hur sudah langsung terjadi. Wa qaulika liman aujaba laka an nikah, dan ucapanmu terhadap orang yang mewajibkan kepadamu nikah, yaitu orang yang mengatakan kepadamu ankah tuka, binti misalkan. Itu maksudnya aujaba laka an nikah. Wali yang mengatakan kepadamu ankah tuka ibnati misalkan. Qabiltu hadzan nikah, maka kamu jawab qabiltu hadzan nikah, terwujud langsung. Ya, bersamaan dengan lafazan ini, maknanya langsung terwujud yaitu an-nikah. Wa hadza taqsim, jadi paham itu tiga pembagian dari kalam. Ada yang pertama khabariyah yang dia tidak bisa menerima tasdik dan takdir. Yang kedua adalah insyaiyah yang mana maknanya terwujud setelah lafaznya. Kemudian yang ketiga insya'iyah, yang mana antara lafaz dan maknanya terwujud bersama-sama. Wahada taqsim sabaku fi ba'dhum, pembagian ini saya ngikut kepada sebagian ahli nahu. Wa tahqiq khilafu, tapi yang benar adalah tidak seperti itu. Wa annal kalama yanqasimu ila khabar wa insya' faqat. Dan tahqiq yang benar bahwasanya kalam itu terbagi kepada khabar dan insya' saja. Wa anna talaba min aqsamil insya, dan bahwasanya talab itu masuk kepada bagian dari insya. Wa anna madlulakum, dan bahwasanya madlulakum hasilun inda at-talafuz bih la ta'akhkharan, dan bahwasanya madlul yang ditunjukkan oleh kum yaitu al-qiyam itu dihasilkan ketika diucapkan la ta'akhkharan, tidak datang belakang setelah pelafalan. Wa inna ma ta'akhkhara anhu al-intisal, tidak lain yang diakhirkan ya terwujudnya itu al-intisal, tidak lain diakhirkan dari al-intisal pelaksanaannya itu yang diakhirkan. Adapun makna al-qiyam ketika diucapkan kum ya langsung terjadi saat itu juga, yang diakhirkan yang belakangan munculnya adalah pelaksanaannya. Nah itu wa huwa kharij an madlul lafaz, dan ini keluar atau di luar dari apa yang ditujukan oleh lafaz. Pelaksanaan ini keluar dari yang ditujukan oleh lafaz. Yang ditujukan oleh lafaz adalah al-qiyam. Walamma khassa hadha fala walamma khassa hadha an-naw' bi anna ijar lafzihi ijarun li ma'na summi insya. Dan dikarenakan macam ini dikhususkan dengan bahwasanya ijar lafzi, mengadakan lafaznya, memunculkan lafaznya adalah memunculkan maknanya sekaligus, maka ini disebut dengan insya. Memunculkan makna dan lafaz dalam satu saat itu disebut dengan insya. Qala Allah Ta'ala inna ansha'nahuna insya'a, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kami ya menciptakan mereka para bidadari itu insya langsung, secara langsung, tidak melalui proses wiladah kelahiran. Ai aujadnaha ijadan, mana aujadnaha ijadan, kami mengatakannya mereka langsung, secara langsung ya. Kun fayakun, langsung jadi ya, ucapan kun fayakun langsung jadi. Kemudian i'rabnya inna, inna wasmuha ya. Inna dengan isimnya, aslinya innana ya kan, ada tiga nun yang dibuang itu tengahnya, inna yang dibuang tengahnya karena katanya dia di ujung, inna itu dua ya, inna artinya kan ya, yang di ujung itu dibuang, yang disisakan adalah yang di awal dan di akhir, yang di akhir itu adalah dhamir. Wal asl innana, aslinya innana, fa hudzifatin nun asaniyah takhfifan, maka dibuanglah nun yang kedua dalam rangka takhfif, meringankan. Ansha'nahunna fi'lun madhin, ansha'nahunna adalah fi'lun madhin wa fa'il wa maf'ul, juga fa'il dan maf'ul. Wal jumlah fi mawdhi' raf'in ala annaha khabar, jumlah ansha'nahunna itu pada tempatnya rafa', karena dia sebagai khabar bagi inna. Insha'a masdar mu'akkid, insha'a masdar mu'akkid atau maf'ul mutlak, yang fungsinya di sini adalah untuk mentaukid. Maf'ul mutlak ada tiga, yang pertama yang dia fungsinya mentaukid amilnya, yang kedua untuk menjelaskan jenis amilnya seperti barabtu zaidan barabal amir, ada juga yang fungsinya untuk menjelaskan adadnya, berapa kalinya amil itu diperbuat, seperti fadu kata dakatan wahidah barabtu zaidan barbatan atau barbatain. Wa dhamir fi ansha'nahunna qala fatada kata, dan dhamir dalam kalimat ansha'nahunna dhamir ha ya, aslinya yang menjadi dhamir hanyalah ha, nunnya untuk menunjukkan jamak inah. Dhamirha kata Qatadah raji' ila al-huril 'ain, itu kembalinya kepada al-huril 'ain. Al-mazkurat qabl, yang semuanya disebutkan pada ayat-ayat yang telah lewat. Tapi kata Ibnu Hisham wa fi bu'dun, padanya ada jauh, ada kejauhan, yaitu terlalu jauh untuk menjadikan dhamirha kembali kepada al-huril 'ain, terlalu jauh karena sudah lewat gitu. Li'anna tilka qissatun, tilka qissatu ya. Enggak ada ilam ya? Ya, berarti li'anna tilka qissatun qad inqadat jumlatan, karena itu adalah sebuah kisah yang telah selesai secara jumlah, secara globalnya sudah selesai. Wa qala Abu Ubaidah, dikatakan oleh Abu Ubaidah itu dhamirha kembali kepada ghair mazkur, kepada sesuatu yang tidak disebutkan lafadznya. Seperti hatta tawarat bil hijab, tawarat itu kembalinya kepada asyams, matahari, tapi matahari tidak disebutkan dalam ayat sebelum-sebelumnya surat Fath. Hatta tawarat bil hijab, sehingga kuda yang Nabi Sulaiman suka itu tertutup. Iya. Tawarat ataupun sehingga matahari tertutup oleh hijab malam, baru dia terlupakan dari kudanya tadi yang dia saya sangat sayangi. Di sini tidak disebutkan sebelumnya asyams. Ini kan pula ansha'nahunna itu kembalinya kepada sesuatu yang tidak disebutkan. Nanti ada penjelasan dari beliau. apa kemudian sesuatu yang tidak disebutkan tadi? Walladzi hasana dzalik, yang membuat bagus penakdiran ini, yaitu bahwasanya hak itu kembali kepada sesuatu yang tidak disebutkan secara lafadznya, adalah dalalatu qauli subhanahu wa ta'ala, apa yang ditunjukkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam ayat yang sebelumnya, wa furushim marfu'ah, setelah itu inna ansha'nahunna, kan, wa furushim marfu'ah, hamparan-hamparan seprera apa gitu ya, permadani dah, wa furushim marfu'ah, apa namanya yang biasa diletakkan di atas kasur, permadani dah, permadani ya, permadani yang marfu'ah, yang ditinggikan ya. Ini ayat sebelumnya, alal ma'nal murad ya, alal ma'nal murad, di atas makna yang dimaukan dari furush. Jadi furush bisa dimaukan dengannya makna para wanita, karena ada kemiripan wanita itu dengan furush, karena seorang ya, seorang suami ketika dia mendatangi istrinya, tentunya istrinya itu dihamparkan seperti firush, betul enggak? Ya, masih puasa kan ya? Lepas lu hari. Wa qina 'ayna ala furush, ada yang mengatakan itu kembali kepada furush. Wa annal murad ala zawaj, dan bahwasanya yang dimaukan dengan al furush adalah ala zawaj, yaitu yang tadi alasannya, di anna tuftarash ya, wa hunna marfu'at. Dan juga ada yang mengatakan ya, tadi yang pertama saya ulangi, yang alal murad, alal makna al murad maksudnya kelazimannya, yaitu bahwasanya bukan kasurnya yang dimaukan, tapi al-halu, al-halatu alaiha, yaitu makhluk yang menempati kasur itu, yaitu kamanisa gitu. Jadi menyebutkan tempatnya, tapi yang dimaukan penghuninya gitu. Iya, ada yang mengatakan bahwasanya al-furush yaitu wanita itu sendiri, karena tadi dia iftarash. Ya. Jangan-jangan ada di sini ya. Iya, kata mereka nomor berapa nih? Iya, baca sini. Anak diumumin dari sini. Ya, itlaqul furush 'alal azwaj majaz. Penggunaan al-furush untuk al-azwaj, para istri, adalah majaz. Wa huwa min babi itlaqi ismil mahal 'alal hali fi, kama qulna anifan. Dan ini masuk pada bab menggunakan isim tempat untuk al-hal, makhluk yang menempatinya, sama kulna anifan, bagaimana yang barusan kita saya sebutkan katanya. Au min babi itlaqi ismi syai' ala ma yujawiruh, ataupun masuk pada bab menggunakan nama sesuatu ala ma yujawiruh, tapi dimaukan adalah apa yang berdekatan dengannya, yaitu bidadari yang menempatinya itu. Ini masuk pada majaz mursal di atas dua keadaan ini. Ya, ghair anna alaqatu al-haliyah wal mahalliyah ala al-wajhil awal wal alaqa wal mujawara ala al-wajhi tsani, hanya saja terkaitan al-haliyah, sesuatu yang menempati dengan tempatnya ya, ala al-wajhil awal, ini di atas sisi yang pertama. Adapun di atas sisi yang kedua, alaqanya adalah al-mujawara, ya karena perdekatan. Kemudian wa hunna marfu'atun ala al-ara'ik, dan mereka bidadari itu ditinggikan di atas dipan-dipan, dengan dalil hum azwajum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un. Ya, jadi marfu'ah, furushin marfu'ah, mereka bidadari-bidadari yang ditinggikan, maksudnya ditinggikan di atas ranjang-ranjang. Ya. Hum azwajum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un, ini dalilnya. Mereka dan istri-istri mereka fi zilalin, di atas sebuah naungan, 'alal araiki muttaki'un, pergelakan di atas ranjang-ranjang. Atau makna yang lain, marfu'atin bil fadl, ditinggikan dengan keutamaan dan kecantikan di atas kaum wanita dunia. Tsumma qultu babul i'rab asalun zahirun aw muqaddarun. Al-i'rab asalun zahirun aw muqaddarun yajlibuhu al-'amilu fi akhir al-ismi al-mutamakkin wal fi'li al-mubari'. Kemudian saya katakan bab i'rab. I'rab adalah asar zahir, pengaruh yang tampak. Beliau di dalam kitab ini memilih Kevin Indri Ya'ruf dengan makna yang sifatnya asar zahir, bagian yang lain membawanya kepada sesuatu yang maknawi, dengan mengatakan al-i'rab buat zahir, ya kan, zahir ini apa, sifatnya maknawi kan? Tapi di dalam kitab ini beliau memilih bahwasanya i'rab itu adalah perkara yang zahir, asar zahir. Maka ini bedanya dalam i'rab ini saja, Kalau misalkan Zaidun, kalau versi Indonesia yang mengatakan i'rab itu adalah asal zahir, berarti Zaidun fa'il masuk di dhamma. Masuk di dhamma. Adapun yang mengatakan i'rab adalah saghir atau akhir kalim, itu ma'nawi ma'riyat marfu wa alamatu raf'ihi dhamma bayar, tanda saja gitu. Ya silahkan. Tapi yang masyhur tadi yang ma'nawi, meskipun yang roji, olahan sepertinya ini. Al-i'rab asar zahir. I'rab adalah asar yang zahir. Dhamma, fathah, kasrah, ya, wawu, alif. Al-muqaddarun yajlibul amil, ataupun yang ditakdirkan seperti pada Musa, Isa. Yang dimunculkan oleh amil di akhir ismi, di akhir isim. Al-musamakkin. Al-musamakkin yang munsharif. Ataupun isim yang dia tidak memiliki kesamaan dengan huruf. Kalau ada isim yang memiliki kesamaan dengan huruf, maka dia mabni. Maka dia mabni. Wal fi'li al-mubarak. Dan fi'il mubarak. Elangi i'rab adalah asar yang tampak ataupun asar yang ditakdirkan. Yang itu asar dimunculkan oleh amil di akhir isim yang mutamakkin. Isim yang mutamakkin. Yang tidak memiliki keserupaan dengan huruf yang karenanya mabni. Wal fi'li al-mubarak. Baik yang mutamakkin ini adalah munsharif ataupun huwa munsharif. Yang mutamakkin. Wal fi'li al-mubarak dan juga pada fi'il mubarak. Sehingga pembahasan i'rab itu hanya pada dua kalimat ya. Yang pertama pada isim, yang kedua pada fi'il mubarak. Wa qulu lil i'rab bima'nayani lughawi wa sina'i. Saya katakan i'rab itu memiliki dua makna, lughawi dan sina'i. Itu istilahi. Fa ma'nahu lughawi al-ibanah, makna secara bahasa i'rab adalah ibanah. Ya, menjelaskan ataupun penjelasan. Yuqalu a'rab ar-rajulu 'amma fi nafsihi. Seorang mengira menjelaskan apa yang ada dalam jiwanya. Idza abana anhu, apabila dia menjelaskannya. Wa fil hadithi al-dhikru tusamar wa idnuha sumatuha wal ayyimu tu'ribu an nafsiha. Dalam hadis disebutkan al-dhikru tusamar, tusta'zan namanya. Dhikr perawan itu, gadis itu tusamar. Diminta izinnya. Wa idnuha sumatuha, dan izinnya dia adalah diamnya. Wal ayyimu tu'ribu an nafsiha, sedangkan janda dia menjelaskan apa yang ada dalam jiwanya, mau atau tidaknya. Aitu bayin ribaha di sarihin nutq, yakni dia harus menjelaskan ya bentuk ribanya dengan ucapan yang jelas. Wa ma'nahu al-istilahi ma dzakartu, sedangkan makna i'rab dalam istilah adalah seperti yang saya sebutkan dalam matan, asar zahir. Misalul asar zahir ad-dhammah wal fathah wal kasrah fi qawlika jaa zaidun ra'aitu zaidan wa amartu bi zaidin ala tara annaha asarun ظاهرة في آخر زيد جلبتها العوامل الداخلة عليها وهي جاء ورأى والباء. Contoh asar zahir adalah dhammah dan fathah dan kasrah pada ucapanmu jaa zaidun, raaitu zaidan, marantu bi zaidin. Zaidun, zaidan, zaidin. Ini adalah asar yang zahir. Ala tara annaha asarun zahir, tidakkah kau lihat bahwasanya itu semuanya adalah asar yang zahir, yaitu pada akhir zaid. Yang asar zahir ini jalabat hal al-awamil ad-dakhilah, dimunculkan oleh amil yang masuk padanya. Yang pertama amilnya adalah ja'a, yang kedua ra'a, yang ketiga alba. Wa mithalul atharil al-muqaddara fi ma ta'taqiduhu manwiyan fi akhir nahwi al-fata min qawlika ja'a al-fata wa ra'aytu al-fata wa marartu bil-fata fa innaka tuqaddir fi akhirih fil mithal al-awwal dhammatan wa fi tsani fathatan wa fi tsalithah kasratan wa tilka al-harakatu al-muqaddaratu i'rabun. Sama annal harakatu zahirah fi akhir zaid i'rabun. Contoh asar yang ditakdirkan adalah apa yang kau ta'taqidu, yakini dalam keadaan kau meniatkannya di akhirnya. Apa yang kau yakini dalam keadaan kau meniatkan di akhirnya, yaitu al-fata. Hanya kita meyakini dan niatkan asar itu pada al-fata. Dalam ucapanmu ja al-fata, ra'aitu al-fata, marantu bil-fata. Sesungguhnya yang kau menakdirkan pada akhirnya, pada contoh yang pertama dhamma, pada contoh yang pertama yaitu jal fata, engkau meniatkan atau menakdirkan padanya dhamma. Dan pada contoh yang kedua ra'aitul fata adalah fathah. Dan pada contoh yang ketiga yang ditakdirkan, yang diniatkan adalah kasrah. Wa tilkal harakatul muqaddarah, tiga harakat yang ditakdirkan itu disebut dengan i'rab juga sama. Sebagaimana harakat-harakat yang zahirah pada akhir zaid, pada contoh-contoh yang telah lewat ya zaidun dan seterusnya adalah i'rab juga. Wa kharaja bi qawlihi yajlibuhul amil nahu ad-dhammatu fin nun fi qawlihi ta'ala faman utiya kitabah fi qira'ati warsh, maka keluar dengan ucapanku yajlibuhul amil, asar zahir, yang asar zahir ini dimunculkan oleh amil, keluar dengan penjelasan ini. Contoh dhammah pada nun dalam firman Allah Subhanahu wa taala, famanuziya kitab, famanuziya kitab fi qiraati warsh, pada kiranya warsh binakli harakati hamzah, dengan memindahkan harakat hamzah itu dhammahku, ya, dengan memindahkan harakat hamzah usia kepada apa yang sebelumnya pada nun, wa isqatil hamzah, dan dengan menggugurkan hamzahnya. Berarti famanuziya kitab di sini dhammah, kenapa dhammah tadi alasannya harakat nakal. Dan ini tidak disebut mi'rab karena pergantian harakat dari sukun kepada dhamma itu bukan karena amil, tapi karena dari qiraah. Wal fathah fi dhalika qad aflaha, dan juga fathah pada contoh ayat pada jar dalam contoh qad aflaha ala qiraatihi aidha, yaitu pada surah warasy juga dinakal dengan menukilkan pemindahan harakat hamzah ke jar qad aflaha. Kemudian kasrah pada dal alhamdulillah pada qiraah, pada qiraah mereka qori yang mengitba adal alam, yang mengitba mengikutkan harokat dal dengan lam. Fa in hadhil harakat, fa in hadhil harakat wa in kanat atharan zahirah fi akhir kalimah lakinnaha lam tajlibuha awamil dakhalat 'alayha fa laysa bi'araban. Sesungguhnya harokat-harokat ini meskipun dia merupakan asar yang zahir di akhir kalimat, hanya saja asar zahir ini tidak didatangkan oleh amil-amil yang masuk kepadanya. Falaisa i'raba, maka dia tidak disebut dengan i'rab. Ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya, All